Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Al-Qur'an yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya dan rahmatnya dalam pertemuan kita, sehingga meningkatkan iman kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta memotivasi kita untuk beramal saleh sebagai bekal ibadah bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surat At-Tahrim. Sekarang kita berpindah pada surat At-Talaq. Surat At-Talaq, kata Imam Ibnu Katsir, madaniyah, adalah surat madaniyah. Madaniyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan itu dapat kita lihat dari isi kandungan surat ini. Karena isi kandungan surat ini adalah berkaitan tentang hukum-hukum talak, perceraian. Dan itu salah satu ciri surat Madaniyah. Di antara pembeda antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah, kalau surat Makkiyah ini dari sisi isi menitik beratkan pada masalah tauhid, aqidah. Berbeda dengan surat Madaniyah, dia sudah mulai memerinci hukum-hukum syariat Islam. Di antaranya adalah masalah pernikahan, perceraian. Surat ini disebut dengan surat At-Talaq karena isi kandungannya adalah berkaitan tentang penjelasan seputar talak, yaitu perceraian. Di mana seseorang dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Ya, beberapa sebab, beberapa faktor yang tidak mungkin bagi dia untuk tetap bertahan di dalam rumah tangganya. Sehingga jalan yang terbaik adalah ya, perceraian. Dan itu bukan suatu hal yang dilarang secara total di dalam agama Islam. Karena kadang-kadang memang perceraian adalah solusi yang terbaik. Di saat semua cara, semua jalur sudah ditempuh tapi buntu. Tidak ada cara yang terbaik kecuali harus berpisah. Ya. Di sini Islam tidak melarang secara total, walaupun Islam ya menyarankan bagaimana kita berusaha terlebih dahulu mempertahankan pernikahan. Ya, berbagai cara bagaimana kita merawat rumah tangga kita, bahkan kalaupun terjadi konflik, problematika rumah tangga, ada cara-cara yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Tapi terkadang perceraian adalah solusi satu-satunya. Makanya Nabi pun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perceraian. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan istri beliau, siapa? Hafsah, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekalipun setelah itu beliau rujuk kembali, balikan lagi. Ini menunjukkan bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak. Ya. Nah, surat ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan seruan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kaidah yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa seruan kepada Nabi pada hakikatnya adalah seruan juga untuk umatnya. Kenapa yang dipanggil adalah Nabi? Karena Nabi adalah panutannya, panutan umat. Ketika yang dipanggil oleh Nabi pada hakikatnya, umat juga masuk dalam panggilan tersebut. Karena Nabi adalah panutan kita semuanya, suri tauladan kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Kita baca ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan istri. Di sini kalian, padahal yang dipanggil adalah nabi. Ini tadi menunjukkan kaidah tadi, bahwa seruan kepada nabi itu pada hakikatnya seruan kepada umatnya. Jadi Allah enggak mengatakan apabila kamu, tapi Allah mengatakan apabila kalian. Karena seruan kepada nabi adalah seruan untuk umatnya. Fatallikuhunna liiddatihinna, maka talaklah mereka. Kalau memang kamu harus menceraikan istri, talaklah mereka, ceraikan mereka, liiddatihinna, pada masa iddahnya, dari masa yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu nanti akan kita bahas insyaallah taala. Wa ahsul iddah, dan perhatikan, apalkan iddah tersebut, kapan awalnya, kapan akhirnya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Di antaranya adalah dalam masalah perceraian ini, taati Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian mengeluarkan mereka, yaitu para istri, dari rumah-rumah mereka. Jadi kalau sudah jatuh cerai satu, bukan berarti kemudian kita musir istri kita, balik ke rumahmu, ya, enggak, tetap, dia tetap berada di rumah kita, karena kalau belum selesai masa iddahnya, dia masih tetap statusnya adalah istri kita. Wala yakhrujna, suami musir istri keluar dari rumah, enggak boleh. Istri keluar sendiri juga enggak boleh. Wala yakhrujna, ya, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka, yaitu para istri, melakukan perbuatan yang keji, yang jelas, seperti zina misalkan, waliyadu billah. Di sini boleh, artinya kalau kita pulangkan, maka ini adalah diperbolehkan, karena ini adalah suatu pelanggaran yang sangat berat dalam rumah tangga. Watilka ududullah, itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah, rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Lalu kata Allah, la tadri, kamu tidak tahu, la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya memunculkan suatu hal baru setelah itu, merubah ya keadaan. Artinya ini hikmahnya kenapa orang kalau cerai satu enggak boleh kemudian istrinya diusir dari rumah, dan istri juga enggak boleh ya keluar pulang ke kampungnya, ya enggak boleh. Kenapa? Karena masih suami istri. Kalau selama masih belum selesai masa iddahnya, mereka masih suami istri. Hikmahnya kata Allah, kamu enggak tahu, bisa jadi Allah merubah setelah itu. Bisa jadi ada perubahan, suami kemudian nyesel misalnya, berubah pikiran ya, sehingga rujuk kembali, balian lagi, gak jadi apa? Cerai, gak jadi melanjutkan perceraiannya. Baik, ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai orang-orang, wahai nabi, yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, kenapa ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad? Karena nabi-nabi yang lain enggak dipanggil seperti ini. Nabi yang lain dipanggil dengan apa? Namanya. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Yahya, ya Zakaria. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak ada tuh ya Muhammad, itu enggak ada. Ya, dalam Al-Qur'an enggak ada. Yang ada adalah ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Semua itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat panggilan, itu artinya masalah ini adalah masalah yang penting, yang perlu untuk diperhatikan dengan baik. Ya, seperti kalau khatib misalkan mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai para hamba Allah, ya, itu sampai manggil seperti itu gunanya, fungsinya apa? Supaya kita perhatian, karena apa yang dia sampaikan itu adalah masalah yang penting. Demikian juga Allah SWT manggil ini karena memang masalahnya masalah yang penting, yaitu berkaitan tentang perceraian, tentang talak yang kadang-kadang menghampiri sebagian orang dalam rumah tangganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad, idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan istri. Tadi sudah saya sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalian, bukan kamu. Padahal yang diajak bicara siapa? Nabi Muhammad. Mestinya kamu satu orang. Tapi di sini kalian. Kalian itu dhamir antum, artinya banyak. Diambil dalil oleh para ulama bahwa seruan, perintah, larangan kepada Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah untuk umatnya juga. Ya. Dan ini adalah kaidah yang sangat penting. Perintah kepada Nabi itu perintah juga untuk umatnya. Larangan untuk Nabi Muhammad juga larangan untuk umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka hukum asalnya sama. Perintah kepada Nabi, perintah juga untuk umatnya. Dalil yang sangat jelas yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada orang tua dan melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqul lahumā uff wala tanharhuma." Yang diajak bicara Nabi Muhammad. Ya, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu ah, dan janganlah membentak keduanya. Itu yang diajak bicara siapa? Nabi itu. Kamu di situ. Padahal kita tahu ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad enggak punya orang tua, orang tuanya udah meninggal kan? Ya, ini dalil yang sangat jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad, memerintah, melarang, pada hakikatnya adalah untuk umatnya. Termasuk dalam ayat ini. Ini sekalipun yang diajak bicara, yang dituju adalah Nabi Muhammad, pada hakikatnya adalah syariat untuk umatnya juga. Ya, makanya ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum perceraian, karena banyak di antara kaum muslimin belum mengerti tentang hukum-hukum perceraian. Asal cerai begitu aja. Ya, asal menceraikan istrinya tanpa panduan agama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jika wahai para nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fatallikuhunna liiddatihinna. Ceraikan mereka pada masa iddahnya, pada waktunya yang tepat. Kapan waktunya yang tepat itu? Pada saat istri pertama dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Ya. Yang kedua, dia belum berhubungan badan, suci tapi belum berhubungan badan dengan istrinya. Ya. Ini masa atau waktu kita menceraikan istri yang disyariatkan, yang dibolehkan. Ini yang disebut dengan tolak sunnah, tolak yang benar. Ya, pertama kita menceraikannya dalam keadaan suci. Berarti kalau dalam keadaan haid nggak boleh. Kalau istri kita dalam keadaan haid nggak boleh. Harus dalam keadaan suci. Yang kedua, dalam keadaan suci itu kita belum berhubungan badan. Kalau berhubungan badan, walaupun suci tapi berhubungan badan, nggak boleh. Karena bisa jadi, ya, dengan jima tersebut dia hamil, sehingga nanti kecampur. Kalau seandainya nikah dengan orang lain, ya, dia hamil, misalkan, padahal itu anak kita, sehingga terjadi apa? Campur aduk nasab. Dan itu, ya, tidak diperkenankan dalam syariat. Islam sangat menjaga nasab. Islam itu sangat menjaga nasab. Dari sini dapat kita ketahui tolak itu ada dua macam. Ada tolak yang benar, ada tolak yang salah. Tolak yang benar, perceraian yang benar, kapan? Kalau kita menjatuhkannya pada saat, ya, pada saat suci dan kita belum berhubungan badan dengan istri. Tolak yang tidak benar adalah tolak ketika seorang menjatuhkannya dalam keadaan haid. Pertama, dalam keadaan haid, ini gak boleh. Makanya pernah sahabat Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, disuruh oleh Nabi SAW untuk, ya, merujuk kembali, ya, balikan lagi. Karena itu adalah tolak yang keliru. Dimarahi oleh Nabi SAW, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, termasuk kesalahan atau tolak yang salah, kalau kita menceraikan istri dalam keadaan suci tapi kita berhubungan badan. Ya, itu juga tidak diperkenankan karena bisa jadi dari hubungan badan tersebut, ada benih sehingga nanti tercampur nasab kalau kemudian dia menikah dengan pria yang lain. Demikian juga dari sisi, ini dari sisi waktu ya, dari sisi bilangan. Tolak yang benar adalah tolak satu terlebih dahulu, kemudian ditunggu sampai masa iddah. Gak boleh dua atau tiga sekaligus. Saya tolak kamu misalkan dua langsung atau tiga sekaligus, itu gak boleh. Atau dengan isyarat, saya tolak kamu, nah ya, pakai jari tiga gini langsung, gak boleh. Apalagi gini, nah, ini gak boleh diperbolehkan. Harus sekali, kemudian nunggu masa iddah terlebih dahulu. Kenapa? Kalau ada yang mengatakan, kenapa sih syariat Islam kok memberi plak aturan seperti itu. Waktunya harus dalam keadaan suci dan enggak boleh berhubungan badan, ya. Bukan dalam keadaan berhubungan badan dan enggak boleh kemudian langsung 2-3 sekaligus. Hikmahnya apa? Ini supaya kita lebih mantap gitu kan. Karena syariat Islam ini semuanya indah. Semua syariatnya dibangun di atas hikmah, keindahan. Hikmahnya ma'asyiral muslimin, ini mengajarkan kepada kita para suami supaya gak gegabah, gak kesusu, kata orang Jawa, tergesa-gesa menjatuhkan apa? Perceraian. Banyak orang menjatuhkan perceraian, setelah itu kemudian apa? Nyesel. Yang namanya penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran gitu. Ya. Nah, kadang ada orang mungkin saking emosinya, ya, tengkar sama istrinya, istrinya bilang, ya, "Mas, ceraikan saya. GPR. Enggak pakai lama. Sekarang juga." Suami kadang-kadang apa? Emosi. Siapa takut? Kadang-kadang seperti itu. Banyak tuh yang ngantri saya. Wah. Rondo. Nah, misalkan. Jadi kadang-kadang kita terpancing emosi. Nah, setelah menjatuhkan cerai, baru kemudian nyesel. Nyesel. Nyesel saya apa? Menceraikan kamu. Saya minta maaf. Kan banyak orang ceplas-ceplos ngomong, baru kemudian apa? Nyesel. Kayak kejadian barusan kemarin, ya. Udah menghina adzan, menghina hijab, baru kemudian apa? Nyesel, minta maaf. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala taqulanna syai'an taqtadiru minhu hudan." Jangan kamu mengatakan sesuatu, besok kamu minta maaf. Maksudnya apa? Kalau ngomong itu dipikir dulu. Jangan ceplos-ceplos. Fal yaqul khairan au biasmu. Termasuk ma'asyiral muslimin yang saya ingatkan, ya, dalam masalah perceraian. Jangan kita tergesa-gesa. Sering kadang kita terbawa emosi, tapi kemudian apa? Nyesel di kemudian hari. Suami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perceraian di tangan suami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa suami lebih sabar. Lelaki itu memiliki pikiran jangka panjang. Dia lebih bisa menguasai emosinya. Maka hormatilah, ya, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Jangan terbawa oleh emosi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan orang yang, ya, kata orang apa? Ya. Mungkin petinju, ya. Insyaallah orang yang kekar, bukan itu orang yang kuat, kata Nabi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Itu orang yang kuat. Baik. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Sebenarnya hitungnya itu nah, sejak kapan kita menceraikan, menjatuhkan cerai istri kita. Ingat-ingat tanggal berapa? Ya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu diingat-ingat. Dicatat. Biar enggak lupa. Utang aja suruh nyatet, ya. Apalagi ini menceraikan istri. Karena ini nanti banyak berkaitan. Berkaitan dengan kapan dia masa iddahnya. Selesai masa iddahnya kapan. Ya, dan nanti banyak berkaitan. Kalau dia sudah cerai, banyak berkaitan. Dengan nafkahnya bagaimana, dia boleh nikah dengan lelaki yang lain apa tidak. Itu nanti berkaitan dengan masa iddahnya. Dia masih istri kita apa tidak. Itu berkaitan dengan masa iddah. Makanya kata Allah, wa ahsul iddah. Ingat-ingatlah iddahnya. Yani kapan kita menjatuhkan cerai, awalnya dan akhirnya kapan, ini diingat, dicatat, ya, jangan sampai kemudian lupa. Ya, sering kadang orang, kapan menceraikannya? Ambo lah. Ya, gak tahu. Yang penting pokoknya saya pernah menceraikan. Kadang dia gak sadar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ngasih aturan-aturan seperti ini, supaya apa? Supaya kita punya banyak waktu untuk berpikir. Jadi sebelum orang itu menjatuhkan cerai, pikirkan matang-matang. Jangan gegabah, karena hukum asalnya seorang yang sudah berumah tangga, dia harus mempertahankan apa? Rumah tangganya. Kita menikah itu untuk bahagia dan mempertahankan rumah tangga kita. Apapun cobaan yang menimpa dalam rumah tangga, bukan kemudian langsung gegabah kita ya cerai. Ya, rumah tangga butuh perjuangan. Ya. Apa namanya, ya, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, kesabaran, karena semua ya, dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ada ujian, cobaan, tidak semuanya kemudian berjalan dengan ya mulus seperti yang dibayangkan, ya, maka seorang harus berusaha dulu mempertahankan rumah tangganya. Ingat, ya, setan proyek terbesar mereka adalah, target utama mereka adalah berusaha merusak rumah tangga kita. Bagaimana dia bisa menceraikan suami dan istri? Ini target utama setan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim itu kan, setan itu punya singgasana di laut, setiap hari prajuritnya laporan. Yang satu laporan, saya sudah membuat dia jatuh ke dalam zina, biasa aja laporannya. Yang satu, saya sudah bikin dia bunuh, biasa aja. Ketika ada yang laporan, saya sudah bikin seorang suami menceraikan istrinya, ya, iblis mengatakan, kemari, mendekat. Dirangkul sama iblis. Kemudian dia mengatakan, ini baru anak buah yang hebat. Istilahnya itu dapat penghargaan, dapat bintang. Ya, subhanallah. Jadi ingat, proyek, target utama iblis adalah membuat rumah tangga kita ini apa? Rusak. Maka ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah berumah tangga, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dan berusaha merawat, ya, nikmat ini. Ya, sudah dikasih nikah, sudah ada yang mau sama kita, itu alhamdulillah. Betapa banyak, ya, orang belum ketemu juga apa? Jodohnya. Masa antum ya? Belum. Nah, baik, jadi orang menikah itu punya rumah tangga itu suatu nikmat, harus dijaga. Jangan sampai kemudian kita kufuri dengan ya, kita tidak merawat rumah tangga kita tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Takwa itu artinya apa? Membuat antara kita dengan api neraka benteng pemisah, ya, pelindungan. Dan itu adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, takwa itu bukan sekedar kata-kata, ya, jangan cuma sekedar kata-kata, karena banyak cuma sekedar kata-kata saja. Masjid namanya masjid takwa, ya, kadang majelis pengajian namanya majelis taklim takwa, baju-baju takwa, sampai ada tahu namanya tahu takwa. Yang paling penting itu adalah prakteknya. Banyak para khotib Jumat sering mengingatkan, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk bertakwa. Enggak taunya khotibnya enggak bertakwa malah. Ya, hanya. Makanya yang paling penting itu praktek. Bagaimana aplikasi kita dalam kehidupan ini mempraktekkan takwa itu, bukan cuma sekedar kata-kata. Kalau kata-kata banyak orang mengatakan takwa, takwa banyak. Tapi bagaimana wujud nyata dari ketakwaan ini? Ini yang paling penting. Dahulu para ulama ussalaf, kalau ada orang yang mengingatkan dia, bertakwalah kamu kepada Allah, ada yang sampai pingsan. Kalau diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, pingsan. kita kadang-kadang kalau diingatkan takwalah kepada Allah, malah ngamuk. Ya. Malah ngamuk kadang-kadang diingatkan, takwalah kepada Allah. Sok suci lu. Nah, ini kadang-kadang diingatkan tapi malah apa? Kita menolak peringatan tersebut. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqwa rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, di antaranya yaitu dalam masalah apa? Takwa. Dalam masalah perceraian ini, hendaknya kita melaksanakan perintah Allah yaitu menceraikan istri saat iddah, dan ya menghafal, mengingat-ingat waktu perceraian tersebut. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian mengusir, mengeluarkan istri-istri dari rumah-rumah mereka. Nah, boleh itu. Kita sudah misalkan bismillah ya, dengan nama Allah saya ceraikan kamu walaupun dengan berat hati misalkan. Habis itu kemudian ya, sekarang angkat kakimu dari rumah ini. Saya enggak sudi melihat kamu lagi. Enggak boleh. Ya. Selama belum selesai masa iddahnya, tidak boleh kita ngusir istri kita dari rumah. Tidak cukup sampai di situ, wala yakhrujna. Si istri juga enggak boleh keluar. Mungkin suaminya enggak ngusir dia. Tapi karena sudah dicerai, ya wis. Ya. Malah dia apa? Saya yang mau ke rumah orang tua aja untuk menenangkan pikiran. Nah, misalkan. Enggak boleh. Suami tidak diperkenankan untuk mengusir karena dia masih istri kita. Dia punya hak untuk tinggal di rumah kita. Dan istri enggak boleh keluar karena dia masih istri. Statusnya masih istri yang punya kewajiban untuk melayani suami. Dan hikmah yang paling penting, kenapa enggak boleh mengusir dan kenapa si istri juga enggak boleh keluar dari rumahnya? Hikmahnya adalah Allah menginginkan, siapa tahu dengan dia tetap berada di rumah akan nanti ada apa? Perubahan. Makanya di akhir ayat kan apa? Kata Allah, kamu enggak tahu, bisa jadi Allah merubah keadaan setelah itu. Ya, habis cerai misalkan. Udah dipikir matang-matang misalkan, udah cerai. Pada saat-saat masa iddah, ya, lihat istrinya. Kok cantik ya, misalkan. Kadang-kadang biasanya begitu, Pak. Maaf. Kadang-kadang orang itu kalau sudah cerai, udah jauh, baru kelihatan apa? Cantiknya. Aduh, eman-eman rek kalau dicerai. Dulu perjuangan saya mendapatkan dia, Masya Allah, luar biasa. Ya. Bila cinta ditolak, ya, ustaz bertindak malah. Udah ngelobi ustaz, udah ini. Sekarang masa sudah saya dapat, malah kemudian saya ceraikan, misalkan. Ya, mungkin dia mengingat memorinya dahulu, ya. Sehingga kemudian timbul benih-benih apa? Cinta itu. Sehingga nyesel. Kemudian apa? Ngajak balian lagi. Rujuk, yang disebut dengan rujuk, balian lagi. Sehingga sebelum masa iddah selesai, balian lagi, akor lagi. Dan itu bisa dengan dua hal. Jadi rujuk kembali lagi, itu bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan ucapan. Kalau dia seorang suami ngomong sama istrinya, istri kita balian lagi. Ya, yang lalu biarlah bah, berlalu. Nasi sudah jadi bubur, enaknya dimakan. Udah berlalu gimana lagi ya kan? Baik. Yang penting bagaimana kita membenahi ke depannya. Yang kedua, rujuk itu bisa dengan perbuatan. Enggak pakai ngomong-ngomong. Ya. Kalau suami sudah ngajak hubungan badan dengan istri, itu tandanya rujuk. Mungkin enggak ngomong dia, tapi sudah ngajak begituan, itu adalah apa? Rujuk. Karena itu tanda damai. Nah, wis. Ya, perdamaian yang paling yang paling apa ya? Ya. Paling mengasihkan. Nah. Baik. Jadi mungkin dia enggak ngomong, tapi kalau melakukan seperti itu sudah apa? Rujuk. Sudah balikan lagi, itu sudah akur. Ya, itu sudah damai namanya. enggak cerai lagi. Nah, tapi dihitung apa? Satu. Diingat itu. Nanti kalau dia menjatuhkan lagi, berarti dua. Dan Allah ngasih cuma batas berapa? Tiga. Kalau sudah tiga, hati-hati. Dia sulit untuk apa balik lagi. Nanggung ya, pertengah seayat aja gurung ya. Ya sudahlah, ada apa namanya, dapet mau gimana lagi. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.